duwe bojo kora tau ngepenake seneng muring omongane sengat kudu tak trimo bojoku pancen galak uye saban dino rasane ora karuan ngerasa bojoku sing ra tau perhatian nanging piye maneh atiku wis kadung tresno sajan batinku ngempet ono jero dodo. Yo wes ben duwe bojo sing kalah yo wes ben sing omongane senat seneng gawe aku kamu tekan sakitku tadi jodone sengaja kanan ne koyo ngene sungguh keterlaluan bojo pusing saiki biru sitik bae aku mesti disemeni ame dolan ro pancau kok ora diolehke senengane nuduh dikira lungo liyane yen wes ono aku mung bisa meneng tak jelas no malah mung gawe di matamu aku iki ora tahu bener kabeh mbok salah no rumangsa wes paling pinter yo wes ben duwe pojo sing galak yo wes ben sing omongane sengat seneng gawe aku susah nanging aku wega bisa tak tompo kanur dulu sing ngati tak terimu seliramu tekan saat iki mungkin wes dati jodone senajan kahanan ne koyo ngene yo wes ben duwe bodo sing kalah yo wes ben sing omongane sengat seneng gawe aku susah nanging aku wega bisa tak tompo kanggo tulus sing ngati tak terimu diramu tegang saiki mungkin besta di jodone sengatan kahanan ne koyo ngene ibarat bedele sing kuis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane abote duwe bojo sing galak lek ra keturutan senengane mencak-mencak ra usah diketuni aku kudu kuat hati nanti tekan mati seliramu tetap ning hati disel kendawae tak nikmati uripe senajan ne galak bojoku pancen sing ayu dewe kuati lakoni lek ra kuati tinggal ngoli tetap cinta senajan bojoku yenta sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca podo rawani ning ungkape tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iku ora magugu mung dadi kanca mesra mergo kapandang cinta. Sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem pak Sampai

kangenku iki. Dewi asmara dulu omongno aku isih ngenteni ombak segoro. Pati-pati andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta bunga ning hatiku. Sepi ning hatiku hanya dalam